السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة من حرمتي رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, semangat kebijian, sanjungan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, terkhusus nikmat berupa istiqamah di atas iman, di atas Islam, istiqamah di atas al-amal salih. Dengan kita senantiasa berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka dengannya insya Allah Allah akan menjaga nikmat tersebut, bahkan Allah berjanji akan menambah nikmatnya atas orang-orang yang mau bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah. Jamaah yang kami hormati, rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan membaca risalah Al-Wasiyyatus Sughra karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan, "Fa'anfa'u malil khassati wal 'ammah al-'ilmu بما يخلص النفوس من هذه الورطات." Maka perkara yang paling bermanfaat baik bagi para yang khusus, bagi para ulama wal'amah, maupun bagi keumuman manusia adalah berilmu, mengetahui tentang segala perkara-perkara yang bisa melepaskan jiwa, membersihkan jiwa dari segala keburukan-keburukan ini. Artinya, kemarin telah kita baca di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa yang namanya dosa, kesalahan, maksiat itu seolah-olah seperti perkara yang pasti. Al-Ibnu al-Abdi al-Anam Amrul Hatlun. Yang namanya dosa bagi seorang hamba bisa dikatakan seperti perkara yang pasti. Yang namanya seorang hamba pasti terjadi dalam dosa, maksiat. Maka perkara yang paling bermanfaat baik itu bagi kalangan ahli ilmu ataupun bagi awam dan seperti kita ini adalah kita mengetahui, kita mensyukuri segala perkara yang bisa melepaskan dan membersihkan jiwa-jiwa kita ini dari keburukan-keburukan itu, yaitu dampak buruk dari dosa, pengaruh buruk dari maksiat. Apa itu? Wahuwa ittiba'u sayyi'at al-hasanat, yaitu mengikuti atau mengiringi segala keburukan-keburukan dengan segala amal-amal baik. Kita kapan saja jatuh dalam keburukan, dosa dan maksiat, segera iringi dengan al-hasanah, segera iringi dengan amal-amal kebagusan, amal-amal kebaikan. Karena al-hasanah diuji dengan sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan segala keburukan. Baik, ini sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang telah lalu. Agar keburukan berupa pengaruh jelek dosa, baik itu pengaruh sifatnya pribadi ke diri kita ataupun kepada masyarakat tempat kita tinggal di situ. Bagaimana kita bisa membersihkan, melepaskan diri dari dampak negatif dosa tersebut? Itu dengan terus berusaha. Ibtiba'ul sayyi'at al-hasanah. Kita iringi, kita ikuti keburukan, kejelekan, maksiat, keinginan, amal-amal kebaikan. Kemudian, Syekh Rahimahullah akan menerangkan lantas apa itu al-hasanah. Ketentuan dikatakan al-hasanah itu apa? Wal-hasanatu ma najaballahu ilaihi ala lisani khatamin nabiyyin. Dan yang namanya kebaikan-kebaikan itu adalah segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala mendorong kepada menghasung, mendorong, memotivasi. Itulah al-hasanah, segala apa-apa yang Allah itu mendorong, memotivasi kepadanya. Ada lisan yang khatam nabiyyin melalui lisan penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari sini kita bahas yang namanya al-hasanah, amal kebaikan yang bisa menjadi penghapus keburukan. Itu haruslah berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, atau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dari itulah kita mengetahui berarti Allah mendorongnya, Allah memotivasinya. Dalam Al-Qur'an ada tidak? Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tidak? Itu makna al-hasanah. Adapun perkara-perkara yang mungkin walaupun dianggap baik, dianggap sebagai sesuatu yang hasanah, tetapi tidak ada sumbernya dalam Al-Qur'an, tidak ada sumbernya di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya itu bukanlah al-hasanah, bukanlah kebaikan. Orang yang mengamalkannya tidak akan diterima darinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada atasnya perintah kami, maka itu tertolak. Jadi ini yang sedang lagi al-hasanah yang bisa menjadi penghapus dosa, yaitu segala yang Allah mendorongnya, memotivasinya, baik kita dapatkan dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulnya, yaitu di dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Itulah al-hasanah. Sedikit kita lebih membahas hal ini. Sebagian kaum muslimin terlanjur memiliki persepsi yang negatif dengan kata bid'ah. Padahal kata bid'ah ini sebuah istilah yang Rasulullah SAW sering sekali memperingatkannya dalam hadis-hadis beliau. Dia bersabda dalam khutbah-khutbah beliau, "Wasyarra al-umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah." Dia sampaikan, "Wasyarra al-umuri muhdatsatuha," seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. kulla muhdatsatin, dan setiap yang diadakan ini itu lebih akan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Banyak pihak yang salah di dalam menyikapi bid'ah ini. Ada yang beranggapan bahwa bid'ah itu adalah segala perkara yang sama sekali tidak ada di zaman Nabi. Sehingga mereka akan mengatakan, ya sudah, untuk menjadi bid'ah berarti jangan mengendarai mobil, jangan mengendarai pesawat. Di zaman Nabi tidak ada. Kalau itu kesesatan berarti kamu kalau kemana-mana naik unta dan jalan kaki saja. Baik, maka ini perkara yang salah di dalam memahami bid'ah. Kata yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai sebuah yang tercela, bid'ah itu tercela, itu dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah berkata, antum ma'lam fi syu'uri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan agama, tentang urusan dunia. Antum a'lamu bi syu'uri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Jadi kalau urusan duniawi kalian lebih tahu, artinya apa? Silakan kalian kembangkan urusan duniawi, kalian temukan hal-hal baru yang dahulunya tidak ada. Silakan, antum a'lamu bi syu'uri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Ya, karena itu tidak ada para ulama yang mengingat adanya mikrofon, pengeras suara, adanya mungkin mobil, adanya mungkin pesawat, itu perkara duniawi. Hal-hal baru yang barakallahu fikum akan bermanfaat. Ada pun yang tercela yang dimaksudkan di dalam masalah bid'ah tadi adalah urusan agama. Makanya tadi dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amrun, dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadha, siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, apa urusannya ini? Terkait agama. Man ahdatha fi amrina hadha, siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, itu urusan agama. Ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada darinya, fahuwa radd, maka itu terbatal. Ya, jadi kembali kepada apa yang telah kita singgung, yang namanya al-hasana itu sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Taala memotivasi mengajarnya, baik itu bersumber dalam Quran atau melalui lisan penutup para Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah al-hasana. Adapun perkara yang di situ tidak ada landasan dalilnya dalam Quran dan Hadis, maka tidak termasuk al-hasana. Bahkan itulah yang sering disebut oleh Nabi sebagai apa? Bid'ah. Sebagai bid'ah. Barakallahu fiikum. Baik, kembali saya sedikit memperpanjang dalam hal ini. Juga di sisi lain kita menyayangkan terkait sebagian pihak yang salah pula menerapkan perkara bid'ah ini terkait hal-hal yang itu merupakan khilafiyah, ijtihadiyah, perbedaan di kalangan para ulama yang bersumber dari ijtihad. Maka yang demikian ini tidak boleh sebagian yang satu kepada yang lainnya kemudian ya mencap orang yang berbeda amalan bahwa dia seorang ahli bid'ah. Tidak bisa, karena perbedaannya ranahnya dalam khilafiyah ijtihadiyah. Contoh masalah mengeraskan basmalah ketika sholat, ketika membaca surah Al-Fatihah, ada yang mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengikirkan baca tapi pelan. Maka ini khilafiyah ijtihadiyah, masing-masing mengamalkan sesuai apa yang menurut dia lebih dekat pada diri, tapi menghormati yang lain. Dan kemudian berarti oh dia bid'ah, dia bid'ah, tidak. Jadi tidak yang seperti tadi salah juga mengatakan bahwa hal-hal yang duniawi dianggap bid'ah, bid'ah, bid'ah, kasus jauh. juga dalam perkara-perkara syariah istihadiyah tidak boleh seorang ya mengatakan bid'ah kepada saudaranya. Baik. Kemudian Syekhul Islam kembali menyinggung di sini contoh. Apa contoh al-hasanah? Yang di situ berarti didorong dan dimotivasi oleh Allah dan Rasul minal a'mal wal akhlaq was sifat. Baik, itu wujudnya amalan-amalan salat, puasa, sedekah, baca Quran. Amalan-amalan wal akhlaq. Demikian juga bagian daripada al-hasanat yang bisa menjadi penggugur dosa adalah akhlaq. Subhanallah, jadi di sini agar jangan sampai yang terbetik dalam benak kita bahwa al-hasanat bisa menghapuskan dosa dan maksiat itu hanya yang wujudnya amalan-amalan saja. Jumlah yang banyak, sholat yang banyak. Betul, itu bagian dari amalan. Al-hasanat yang bisa menghapuskan dosa. Tapi juga di situ al-akhlak. Seorang bermuamalah ya, dengan akhlak yang mulia kepada sesama itu bagian dari al-hasanat yang bisa menjadi penggugur dosa, penghapus dosa. Bahkan sangat tinggi peran akhlak. Sambil dikatakan oleh Nabi Alaihissalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Subhanallah. Menunjukkan sangat arti penting akhlak sangat besar dalam Islam. Jadi jangan sampai seorang berusaha ingin jadi ingin menghapuskan dosa dan kejelekan-kejelekan dia, tapi justru malah perangai dan akhlaknya buruk. Ini bukannya menghapus dosa-dosa dia, tapi memperberatnya. Keburukan dia nanti, ya kan itu dia mimpiara. Ketika dia menggolimi saudaranya, menyakiti saudaranya. Barakallahu fiikum. Wasifat, demikian juga sifat. Sifat yang dimaksudkan di sini adalah ya sebuah akhlak atau perangai yang kemudian tempel pada dirinya. Misal perangai penyabar, santun, lemah lembut, sifat. Itu juga bagian dari al-hasanah. Jadi kita berusaha bagaimana betul-betul menjadi karakter kita, perangai kita, sifat-sifat yang positif. Makanya Nabi mengingatkan, La tazab, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Marah jadi mirah, karena la tazab. Ini artinya apa? Pengajaran dari Nabi, pendidikan dari Nabi agar kita menjadi pribadi yang bisa memiliki sifat seorang yang santun, menyabar, bisa mengendalikan emosi. Tidak sedikit-sedikit tersulut amarah. Jadi kita berusaha atau berlatih menjadi pribadi penyabar itu bagian dari al-hasanah yang bisa menghubungkan dosa dan kejadian kita. Perangai-perangai buruk kita, misalkan dari mudah tersulut emosi, mudah bersyukur kepada saudara-saudara kita, apa-apa, salahnya kamu, datang lagi masalah, salah mimpulan, salahnya anak, pernah mau berkata melihat kepada pribadi dia, sangat besar kemungkinan ternyata mungkin dia yang banyak kekeliruan dan kesalahan. Jadi itu sifat-sifat yang barang siapa berusaha berperangai dengannya, terus berusaha menjadi karakter bagi dia, itu bagian dari al-hasanah. Barakallahu fiikum. Berikutnya, qala rahimahullah, wa mimma yuzilu mujibat dunur, dan termasuk perkara yang bisa menghilangkan pengaruh buruk dari dosa. Ini berarti yang ketiga, yang keempat. Yang pertama, istirahat taubat. Dua, istighfar. Yang ketiga, memperbanyak amal saleh. Baik itu dari amalan yang merupakan kafarah mutlak atau kafarah mutlak. Yang keempat ini adalah al-masaibul mukaffirah, musibah-musibah yang bisa menjadi penggugur dosa. Musibah. Apa definisi musibah? Wahia kullu ma yu'lin, segala perkara yang menyakiti seorang hamba. Baik itu menyakiti secara lahir ataupun secara batin. Itu namanya apa? Musibah. Itu namanya apa? Musibah. Nah, ini musibah ini kalau disikapi dengan sikap yang tepat, yaitu as-sabr, bersabar, mengharap pahala di sisi Allah, ini menjadi penggugur dosa, kerontok dosa-dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ada wala ghammin hatta syaukati yushabuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim, seorang mukmin, berupa rasa capek, berupa penyakit, berupa rasa cemas, rasa sedih, gangguan, serta duka cita, sampai pun duri yang menusuknya, kecuali Allah akan gugurkan dengannya dosa-dosanya. Ya. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa ma wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alayhi khati'atun." Senantiasa ujian-ujian itu menimpa seorang mukmin maupun mukminah, baik pada jiwanya ataupun anaknya ataupun hartanya, hingga dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala yang jelas di hari kiamat kelak, tidak ada padanya dosa satupun. Menunjukkan apa? Keguguran dosanya dengan sebab ujian dari Allah berupa musibah, baik menimpa dirinya, jiwanya, hartanya ataupun anaknya. Ini musibah bisa menjadi penggugur dosa. Bahkan musibah itu bisa terus dan terus menjadikan si hamba tadi menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah, sampai sebuah kedudukan yang gak bisa digapai dengan amal saleh. Itu seberapapun dia bersungguh-sungguh beramal saleh, gak bisa mencapai kedudukan itu, dan dia bisa mencapainya dengan bersabar menghadapi musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza nabadat lahu min Allah manzilatan lam yablughha bi 'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi." Sesungguhnya seorang hamba apabila telah mendahulunya dari Allah sebuah kedudukan, artinya Allah telah tetapkan bahwa si hamba ini kedudukannya tinggi di sisi Allah, telah Allah tetapkan itu, dan dia berluha dengan amali, yang dia tidak bisa mencapainya dengan amalan. Artinya seandainya pun dia bersungguh-sungguh perbanyak sholatnya, perbanyak puasanya, perbanyak sedekahnya, perbanyak tilawah Al-Qur'annya, tidak bisa mencapai itu. Tapi dia telah ditetapkan di sisi Allah memiliki kedudukan itu. Maka Allah ini adalah Allah, Allah akan uji dia dengan musibah ini, musibah itu. Baik itu di jasad ini, pada fisik dia, tubuh dia, jasad dia, atau pada harta dia, au fi waladihi atau pada anaknya. Ini musibah. Jadi betul-betul jadi penggugur dosa bahkan bisa sampai kepada mengangkat derajatnya soalnya tinggi di sisi Allah jika disikapi dengan sabar. Tapi kalau dia sikapnya keliru dan salah, justru murka, marah, emosi, tidak menerima ketetapan Allah, bukannya kemuliaan yang dia peroleh, justru murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum, faman sabara falahu as-sabr, wa man jazi'a falahu al-jazaa'." Barang siapa atau apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan uji mereka. Siapa yang bersabar, tentunya pahala sabar dia. Barang siapa yang dia jazi'a, yaitu tidak terima dengan ujian dari Allah, maka falahu al-jazaa', bagi dia dosa ya, dari sikap dia tersebut. Dalam lafaz yang lain disebutkan apa? Faman sahita falahu as-sukhut, barang siapa yang marah, murka, bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi demikian, kalau sikapnya tepat dan benar, yaitu sabar, ridho, bisa menggugurkan dosa. Sekecil apapun musibah tadi, sampai kemudian disebutkan cuma tusuk duri. Jalan gitu. Mungkin ada duri atau batu yang itu membuat kita tersakiti sedikit saja. Kemudian kita bersabar. Jadi penggugur dosa. Tapi kalau tidak sabar, keluar sumpah apa, kata-kata negatif, ya kan? Sudah kita celaka, dapat musibah tadi, kita akan mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting seorang mukmin menyikapi musibah. Ingat ya, musibah enggak mesti harus hal-hal yang besar tadi. Segala yang menyakiti seorang hamba, baik itu secara lahir maupun batin, itu musibah yang harus disikapi dengan sabar. Kemudian dicontohkan oleh Syekh di sini, apa contoh-contoh musibah min hammin? Seperti berupa kesedihan. Wa huznin, tidak kesedihan. Bedanya ham dengan huzn. Kalau ham itu kesedihan yang sifatnya karena mengkhawatirkan sesuatu yang akan datang. Nanti jangan-jangan begini, akan terjadi. Nanti bagaimana? Sehingga dia sedih dan cemas, itulah ham. Kalau huzn itu kesedihan terkait sesuatu yang sudah terjadi. Wah, kemarin begini. Sedih dia, karena yang terjadi itu tidak sesuai apa yang dia harap. Itu bagian dari musibah. Ya kalau disikapi dengan sabar akan menggugurkan dosa. Dicontohkan oleh Syekh, ham atau huzn bahkan dimasukkan dalam deretan pertama, ham huzn. Karena itu kata para ulama, adanya ham, adanya huzn ini kesedihan, kecemasan dari itu kalau disikapi dengan sabar termasuk perkara yang sangat kuat pengaruhnya di dalam menggugurkan dosa. Sama-sama disebutkan Al-Hasan al-Basri rahimahullah diriwayatkan dari beliau. Beliau mengatakan أَعْظَمُ مَا يَجِدُهُ الْمُؤْمِنُ فِي صَحِيفَةِ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أُصِيبَ لِهِ مِنْ هَمٍّ وَحُزْنٍ فِي الدُّنْيَا. Artinya, perkara terbesar yang seorang mukmin akan mendapatinya di lembaran-lembaran catatan kebaikan dia di hari kiamat adalah berupa apa yang menimpa dia, musibah yang menimpa dia berupa kecemasan dan kesedihan ketika diri dia dahulu. Jadi karena memang berat kan inna hizomal jaza ma'ahizomil banyak. Besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan ujian dengan kesedihan, kecemasan itu sangat berat. Makanya banyak orang-orang yang terjatuh dalam apa itu kah, sutra, depresi. Itu karena ini, kecemasan, kesedihan yang sangat kuat, dia tak mampu sabar untuk itu. Bahkan sebagian mencari jalan pintas dengan bunuh diri sendiri. Sehingga ini cobaannya memang sangat berat. Sedih. Kalau dia bersabar, menahan segala kesedihan-kesedihan itu, berusaha mengobatinya. Dulu saya dibahas ya, kalau saya belum mungkin ya, bagaimana obat daripada cemas dan sedih ini, yaitu agar kita bisa hidup menjadi orang yang hidup di hari ini. Masa lalu tidak mungkin bisa dia berbuat apapun di luar kontrol dan kendali dia. Jadi bagaimana kita ala mengambil hikmah dibalik kejadian itu untuk perbaikan ke depan. Ada masa yang akan datang, kita pun belum sampai di masa itu. Tidak perlu kita terlalu mencemaskan dan mengkhawatirkannya. Jadi kata Syekh Zahri, hiduplah kamu sebagai hamba di hari itu. Itulah harimu. Fokuskan dirimu untuk beraktivitas sebaik-baiknya di hari itu. Itu di antara obat untuk mengobati kesedihan dan kecemasan. Kalau kulihat itu perkara yang sangat berat. Kalau dia bisa menyadari itu, pengaruhnya sangat besar dalam menunjukkan dosa-dosa dia. Bahkan dia, catatan terbaik yang nanti akan dia dapat di hari kiamat, di antaranya dari kesedihan, kecemasan yang dahulu menimpa dia di dunia. Contoh yang lain, tahu ada atau adanya gangguan. Orang hamba, dia berjalan di dunia ini, dia mendapat gangguan dari orang lain. Karena memang dalam Al-Quran Allah telah firmankan, وَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dalam Al-Quran ayat 20, kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain sebagai ujian, apakah kalian sabar? Kita tidak bisa memaksa persepsi orang kepada kita, bahwa kita harus disukai oleh semua orang. Kita nggak bisa ya memaksa orang untuk bersikap baik semua kepada kita. Jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai sosok yang telah teruji akhlaknya, dipuji oleh Allah. Ya wa inna kala ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Nabi di atas akhlak yang sangat agung. Itu saja banyak yang kemudian ya, mengkufuri dakwah begitu. Dikatakan penyair, dikatakan dia. Ya, bukan sihir, dikatakan orang gila dan seterusnya. Dan jadi di sini jangan sampai kita barakallahu fikum terlalu mengambil hati dan meratapi adanya gangguan-gangguan dan pihak lain. Sabar menghadapi itu semua. Maka dicontohkan Syekh, au ada gangguan dari orang imanin baik itu pada harta kita, au irdin atau kehormatan kita, au jadadin atau fisik kita terganggu. Diganggu oleh orang. Maka ketika kita menyadari gangguan-gangguan ini, mungkin harta kita, mungkin kehormatan kita, kita dihina, dimaki, dicaci, dikata-katai dengan hal-hal yang buruk, atau jasad kita diganggu. Atau yang selain itu, maka kalau kita sabar menghadapinya, barakallahu fikum, itu bisa menjadi pembunuh dosa. Jadi jangan sampai seorang itu membalas ucapan buruk dengan yang semisal. Karena ucapan itu kan merupakan bukti atau sesuatu yang menunjukkan apa yang ada dalam pikiran dan hati orang itu. Kalau yang diucapkan itu jelek, menunjukkan ya di hati dia, pikiran dia itu dipenuhi dengan hal-hal sehingga yang keluar, cacian, hatian, hal-hal yang buruk. Kalau kita tidak ingin menjadi seorang yang seperti itu, barakallahu fikum, jangan juga membalas dengan yang sama. Jadi, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza khatabahum al-jahilun qalu salama. Hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah apabila dibicara oleh orang-orang jahil, tetap mengucapkan ucapan yang selamat. Selamat dari dosa, selamat dari kejelekan. Tidak kemudian juga membalas dengan yang sama. Barakallahu fikum. Ini musibah-musibah tadi. Kemudian beliau melanjutkan, lakin laisa hadza min fi'lil 'abdi. Tetapi hal ini tidak termasuk dari perbuatan seorang hamba. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya bersabar dari musibah, meskipun keutamaannya besar, itu tidak boleh disengaja dan diusahakan oleh si hamba tadi agar terkena musibah. Ya, lain hal yang tidak boleh ini diusahakan seorang hamba. Jadi harusnya yang menjadi doa kita, yang menjadi usaha kita adalah keselamatan. Tapi kapan ternyata tidak sesuai harapan yang datang musibah, kita wajib sudah. Dalam sebuah hadis pernah paman Nabi SAW yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah azza wa jalla. Wahai Rasulullah, ajarin aku sebuah doa yang aku akan mohon kepada Allah dengan ini. Maka diajari oleh Nabi, salillah al-afiyah. Mohonlah kepada Allah keselamatan. Al-afiyah, keselamatan, kesehatan. Maka berlalu beberapa hari, kembali Al-Abbas menemui Nabi SAW dan kembali berkata, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allahu. Wahai Rasulullah, ajari aku sebuah doa yang aku akan mohon Allah dengan doa. Maka Nabi kembali berkata, ya Abbas, ya Amma Rasulullah, salillah al-afiyata fi dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, dipanggil dengan hubungan kekerabatannya dengan Nabi untuk sekali lagi mengingatkan bahwa apa yang akan saya nasihatkan betul-betul yang terbaik. Engkau adalah paman saya yang tentu saya sangat mencintai. Hubungan kita dekat sangat luar biasa. Nah, paman ini, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah, mohonlah kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi kalau yang kita minta, yang kita usahakan adalah kebaikan. Allahumma inni nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, mohon kepada keselamatan, kebaikan di dunia dan akhirat. Itu yang kita usahakan. Dalam ayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yanbaghi lil mu'min an yudhilla nafsahu. Tidak sepatutnya seorang mukmin itu menghinakan dirinya sendiri. Maka ditanyakan, kaifa yudhillu nafsahu? Bagaimana mungkin seorang itu akan menghinakan dirinya sendiri? Maka dia bersabda, ya ta'arrabu minal bala'i bima la yudhihu. Dia si hamba tadi menantang bala musibah fata apa yang dia tidak akan mampu. Itu namanya menghinakan dirinya sendiri. Dia kuasa bisa saya sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam petaka-petaka dan musibah yang ternyata subhanallah mungkin dia tidak mampu menanggung bersabar menghadapi himpitan permasalahan tersebut. Sehingga barakallahu fikum, musibah itu tidak boleh kita menyengaja cari-carinya. Yang kita usahakan adalah keselamatan, kebaikan untuk dunia kita. Tetapi jika ternyata setelah usaha maksimal kita agar mendapatkan kebaikan, keselamatan, kesehatan, ternyata Allah takdirkan ada musibah ini, musibah itu, hadapi dengan sabar, mengharapkan pahala di sisi Allah. Saya itu akan menjadi penggugur dosa kita. Saya itu akan menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.